الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في اباط الافعال، باب في اباط الفعل. تقدم عن الفعل ثلاثه انواع: ماض وامر ومضارع. فان الماضي والامر مبنيان، وأن المعرض من الأفعال هو المضارع إذا لم يستقل بنور الإناث ولا بنور التوكيد المباشرة له. وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنفس والجسم. تقدم ثلاثة أنواع بأنني في علم إيتو أكان ثلاثة أنواع، ada tiga macam. Yaitu fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il amr mabniyani, keduanya adalah fi'il yang madhi. Wa nal mu'rab min al-af'al, dan sedangkan fi'il yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari'. Itu pun bersyarat. Tidak menyatakan jika tidak tersambung dengan non yang menunjukkan perbuatannya, tidak pula bersambung dengan non paukit yang langsung bertemu dengan fiilnya. Pendapatkan dan juga telah lewat bahasanya fiil itu termasuk tiga jenis i'rab: rafa', nasab, dan jazm. Idza 'alima dzalika fa'i'rabu khasun bil mudhari'i وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. Jika sekedar hal tersebut fi'rab, maka i'rab itu adalah khas fi'il mudhari', khusus untuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu mampu abadan selamanya sampai kemasukan nasib ambil nasab, sehingga menyebabkan dia mansub atau kemasukan jazim ambil jazim fayuzimahu, kemudian menjazimkannya. Nanti kita dapatkan na'budu dan nasta'in. Yang berkaitan dengan iyyaka, maka ia akan di sini harus dibaca dengan tasdik. Jika tidak, maka akan rusak makna, karena makna diubah 180 derajat. Karena ia tanpa tasdik itu maknanya sinar matahari. Ia tanpa tasdik itu maknanya sinar matahari. Maka makna akan diubah 180 derajat jika tajwidnya hilang dari kalimat tauhid menjadi kalimat syirik. Wa nawasibul lati tanzibuhu qismani, qismun yamsibu bi nafsihi wa qismun yamsibu bi an mutmaratan ba'dahu. Sedangkan amil nasab alat tanzibu yang menasabkan fi'il mudhari' itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bisa menasabkan dengan secara langsung binafsihi. Yang kedua menasabkan dengan an, dan an itu mutmaratan disembunyikan. Ba'dahu setelah amil itu. Maka amil nasab dibagi menjadi dua, ada yang menasabkan dengan dirinya dan ada yang menasabkan dengan menggunakan an, namun annya itu disembunyikan. Dan untuk yang menasabkan dengan an disembunyikan ini nanti juga dibagi dua, ada yang wajib disembunyikan, harus disembunyikan, dan ada yang boleh disembunyikan. Fal awalu arba'atun ahaduha an ilam tusbab bi ilmin wal dhannin yuridullah ayyukum fa'ankum fa'an musuhmu khairul lakum. sifat ilmin nahu alima anha yakunu fahiyya mukhafafatun minan taqilati wa ismuha dudu sya'ni ma'lumun walfi'lu maku'un wa wafa'ilu kubaruha kama takal dan mafidwa bina wafi'i wa in sifat bidhanin fawajhani nahu wa hadibu ala takuna fitnatun kuri'ah bisaba'ati binasbi wa rafi'i wa samilan nahu lan nabroha alihi ahdihin asalit kai al-masdariyatu waya al-masdukatu billahi rabban nahu likai la ta'saw ala ma'atakum al-takbiran nahu jiduka kai tukrimani fa'ilam tukadaru al-lamu fakai syaratun wal fi'lu mansubun bi'an mutmarokan ba'dana ujuban. Yang pertama adalah an adalah nasib ilam tusbab jika tidak segera dengan ilmin kata-kata yang menunjukkan yakin atau kata-kata yang menunjukkan prasuga semacam Allah menginginkan ayyukah fa'amdu maknanya yuridullahu taksifa anku wa anusumu khairul lakum harusnya tasumuna jadi wa anusumu khairul lakum dan maknanya adalah tasumu khairul lakum fa'in sufiqat di ilmin jika dibalui dengan kata-kata yang menunjukkan keyakinan alif ansaikulu Allah tahu akan ada maka an di sini adalah an mukhafafah dari fa'ilah an di sini adalah mukhafafah dari anna yang artinya sesungguhnya sehingga alima an sayakunu Allah telah mengetahui sesungguhnya akan ada sedangkan isimnya isim anna tersebut yang telah ditakdir ada pemirsaan mahdubun yang dibuat sedangkan fi'il dan secara fi'il itu dibaca mahfuz bahwa dan fi'il itu bersama fa'ilnya statusnya adalah khobar anak saya puluh itu nanti menjadi khobar anak kama takadan sebagaimana telah lewat pembahasannya di nawasih ketika kita membahas nawasih mutada dan khobar itu ketika kita membahas inna dan anak fa'in sufiqat bi-dhannin jika didahului dengan kata-kata yang menunjukkan praduga fawajhani maka ada dua cara saja semacam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa hasibu alla takuna fitnatun dan mereka mengira memiliki prasangka tidak akan terjadi fitnah maka kuri'ah maka ayat ini dibaca di sab'ah dalam kira'ah sab'ah ada yang membaca dengan nasab dan ada yang membaca dengan rofa' ada yang membaca Allah takuna dan ada yang membaca Allah takuna maka jika an itu didahului kata-kata yang bermakna dan rasuka maka boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan boleh berikmat, boleh beramal dan boleh pula tidak beramal wasanilan yang kedua yang bisa menasabkan dengan sendirinya adalah lan. Lan nabroha alihi ahihi. Kami di dalam diri dekat patung anak satu tersebut kata ja'a ilaina Musa sehingga Musa sendiri yang datang kepada kami. Kemudian yang kedua kai yang masdariyah. Sehingga bersama fi'ilnya berarti bisa dijadikan masdar sharih. Walia dan kai masdar ini didahului dengan lam. Dan lamnya itu adalah dua pilihan. Pertama mabdhal ditegaskan dalam lafaz likaila ta'saw 'ala ma fa'tum. Supaya kalian tidak sedih dengan hal-hal yang hilang dari kalian. Pilihan yang kedua, takdiran adalahnya menangnya mukodar. Cik tuka kai tukrimani, aku datang kepadamu kai tukrimani supaya engkau memuliakanku, supaya engkau menjamuku, melayaniku. Maka di sini tukrimani artinya orangnya yang mengatakan permataan kalimat ini punya niat untuk punya niat membawakan nam, namun namnya cuma mukodar saja. Fa'ilam tukodar alamu jika lamnya itu tidak ditakdirkan, maka kait statusnya jarotun harfun jar. Sedangkan jika kai itu setelahnya kai jer ini bertemu dengan fi'il, maka fi'ilnya dibaca mansub, namun bukan karena kai, namun karena ada an yang tersimpan setelahnya, dan ketersimpanannya ini adalah wujuban sebuah kehalusan. Maka kai itu bisa memansubkan fi'ilnya secara langsung jika bersama lam, jika tidak maka lamnya itu dimukodarkan, diniatkan. Jika tidak ada niat lam, maka tentunya adalah memansubkan dengan an, memansubkan dengan an yang tersembunyi. Ya, intinya sama pokoknya ya. Setelah kai yang tanpa lam tetap mansur gitu ya. Namun kalau sekarang ikhraf, kalau ini jika kita orang yang mengatakan itu mentakdirkan lam, maka mansurnya secara langsung. Jika tidak ada hal tersebut, maka statusnya mansur disebabkan an yang tersebut. Wa'afid idan idza sutira fi awal al-kalam wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan ومتصلًا بها أو منفصلًا عنها في قسم أو بلا الناهيات. إذا أكرمك إذا والله أكرمك إذا لا أخيبك جاب لمن قال أنا آتيك وتسمى حق جاب الجزائر. إذا itu bisa memansubkan fi'il setelahnya dengan beberapa syarat. Yang pertama, in sudirat awalil kalam, jika terletak di awal jumlah, di awal kalam. Yang kedua, maka nanti juga adalah mustaqbalan, fi'il yang berada sesudahnya itu maknanya istiqbal, masa yang akan datang. Jadi harus mudorat, dan mudoratnya bukan makna sekarang, bukan dari masa yang akan datang. Kemudian syarat yang ketiga, mutasilan biha, fi'ilnya itu harus langsung bersambung dengan idan. Apa tidak ada pengecualian? Ada. Amun fasilan boleh tidak bersambung langsung. Artinya terpisah. Jadi idan ini bisa tetap beramal jika fasilnya adalah kosan, sumpah, atau fasilnya adalah lam namiyah. Kalau selain itu, maka menyebabkan jadi tidak beramal. Contohnya, idza ukrimaka, jika demikian aku akan memuliakanmu. Maka kita lihat idza di awal jumlah, fi'il setelahnya fi'il mudhari' dan wajib bermakna istiqbal. Kemudian kita lihat fi'ilnya ini bersambung langsung dengan idan. Kalau munfasil, maka dia tetap bisa beramal jika pemisahnya adalah qasam, idan wallahi ukrimaka. Di sini ada wallahi. Idan tidak langsung ukrimaka, akan tapi ada sumpah itu wallahi. Ini boleh, karena fasilnya adalah sumpah. Atau la, idzal la usaybata. Jika demikian aku tidak akan mengecewakanmu. Ini semua adalah kalimat-kalimat yang jatuh sebagai jawab untuk orang yang mengatakan aku akan datang ke rumahmu. Maka kita komentari idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimaka, atau idzan la ukhayyibaka. Dan idzan ini disebut dengan harfu jawab mujazzara. Kemudian yang kedua, wasani mayan sibul mudhari'a fi itmari an ba'dahu. Ambil nasab yang kedua adalah yang menasabkan mudhari' dengan menyembunyikan an sesudahnya. Dan ini ismani ada dua macam. Pertama, ma tutmaru an ba'dahu jawazan wa ma tutmaru an ba'dahu wujuban. Yang pertama, ambil yang menasabkan fi'il mudhari' disebabkan an itu disimpan setelahnya, dan itu jawazan boleh disimpan, boleh dinampakkan. Atau amil-amil yang menyimpan an setelahnya, dan itu wujuban harus disimpan. Fal awal, maka yang menyimpan an jawazan itu ada khamsatun, ada lima amil. Yang pertama, lamukai nahu wa umirna linuslima li rabbil alamin. Maka lam jika bertemu dengan fi'il mudhari itu ada dua kemungkinan. Maka boleh jadi dia lamul amr yang menjajamkan fi'il mudhari setelahnya, atau lamukai yang memasukkan fi'il setelahnya. Tergantung artinya. Lihat maknanya. Maknanya ini untuk menjelaskan taklil itu supaya atau untuk, atau kan maknanya perintah. Wa umirna dan kami diperintahkan di muslimah supaya kami tunduk kepada Rasul Ta'ala. Kemudian yang kedua, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah wahu, fa, summa, dan au. Al-atifatu ala ismil khamsih laysa fi ta'wilil fi'li nahu qawlihi wa luksu aba'atin wa taqa'u aini. Wahu, fa, summa, dan au, yang semuanya adalah atifat huruf-huruf atof. Namun dia mengatofkan fi'il mudhari' dengan ismil khalis murni, isim yang murni isim, isim yang murni isim, isim yang tidak mengandung dhamir, murni isim, atau bahasa yang lain bukan isim sifat, karena dia bisa ditakwilkan dengan fi'il. Laisa bitakwil fi'il, tidak bisa ditakwilkan pada fi'il. Contoh yang wawu walubsu aga'adid wataka'a'ani. Dan memakai aga'ah, aga'ah itu semacam adalah macam jubah yang sejenis jubah. Bahasa Arab amiahnya aga'ah, itu kalau sekarang pakaian perempuan Saudi semuanya itu disebut abaya atau abaah. Walau itu abaah dan memakai abaya, bertapa ini dan senanglah mataku dan senanglah hatiku dan senanglah diriku. Ini wawunya tadi apa? Katanya apika, artinya apa? Maknanya apa? Maka di sini ada apa antara taqarrub dengan luksu ada asli. Maka di sini takwa dibaca mansuh dengan an yang disembunyikan jawaban sehingga boleh dinampakkan lalu su'at ba'atin wa an takwa aini. Kenapa dibaca mansuh? Supaya tidak terjadi atof isim dengan fi'il. Kenapa di ada an yang disembunyikan? Ya, kenapa harus pakai an yang disembunyikan? Nah, jawabannya supaya tidak terjadi atof fi'il dengan isim. Fi'il yaitu takara dengan lumsu. Maka supaya tidak terjadi apa antara isim dengan fi'il, maka dikatakan bahasanya sesudah wawu itu ada an yang disembunyikan. Kemudian contoh yang fa' atok laula tawaku mu'tare fa'um biyabu. Seandainya tidaklah karena prediksi mu'tare sesuatu yang akan terjadi, fa'um biyabu, maka aku akan membuatnya ridho. Di sini fa'an ubdiyahu, keadaan yang disembunyikan jawabnya. Kemudian contoh summa ini waqat li sulaika summa aqtilahu. Contoh yang summa ini sesungguhnya aku waqat li dan pembunuhanku sulaika terhadap sulaika. Tuma kita kemudian aku menyadarinya. Menyadari kalau salah dan berdosa sekali. Maka di sini tuma aqilahu. Lamnya aqilahu dibaca mansub. Padahal sebelumnya ada tuma. Maka jawabannya ini mansub karena ada an yang disembunyikan jawazan setelah tuma. Demikian juga firman Allah au yursila rasula. Lafaz aslinya wa maka nali ayat utuhnya wa maka nali kasyarin ay kalimahullahu ila wahyan au miwara'i hijabin au yursila rasulah. Ada kata-kata sebelumnya ada wahyan ila wahyan au miwara'i hijabin au yursila rasulah. Maka di sini yur sila dibaca mansub dengan an yang disembunyikan sesudah an, sesudah au. Inilah lima yang memasukkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan jawabnya. Yang pertama lam kai, yang kedua wawu fa' summa dan au atau yang dia mengatakan isim dengan isim yang khalis. Kalau isimnya itu ke isim yang khalis, maka tidak memansubkan. tidak menyebabkan mansuh. Sing disebutkan contohnya atau air syarat disebutkan contohnya atau iru kayak boba zaidun azubada. Ta'ir akan tapi tidak mansub karena isim tersebut yaitu ta'ir itu fi ta'wilil fi'li. Kemudian sebutnya wawa ma tukmau an ba'dahu wujuban, yaitu amil yang menyembunyikan an setelahnya yaitu wujuban harus disembunyikan. Disini tonton ada 6 amil. Yang pertama kai al-jaratu kama taqaddam. Kai yang statusnya adalah jar sebagaimana telah lewat. Itu kai yang bersambung dengan fi'il mudhari' dan kai tersebut tidak memiliki lam secara lafaz atau secara takdir. Walamul juhud serta lamul juhud. Lamul juhud adalah lam yang didahului karena dan karena tersebut didahului oleh nafi. Maka wamakana ada karena kemudian ada mamanya manafi. Maka lam setelahnya disebut lam wujud. Wamakana Allah liyu'adzibah dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka. Kemudian yang kedua hatta, hatta juga di samping dia hakul jer, di samping dia hakul atas, hatta juga bisa menjadi ambil nasab untuk fi'il. Hatta ikan fi'il ba'daha mustaqbalan. Hatta itu menjadi amil nasab jika fi'il setelahnya adalah maknanya mustaqbal. Mudhari' yang mustaqbal. Karena mudhari' ada dua, makna sekarang atau makna yang akan datang. Hatta yasi'a ilaihi Musa, sehingga Musa kembali kepada kami. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi kai, yang kedua lamul juhud, yang ketiga hatta, yang keempat au. Au yang bukan bermakna memilih, namun au yang maknanya ilah atau illah. Di makna ilah atau illah. bukan au yang maknanya pilihan. Contohnya la astadhilanna as-sa'ba au utrika al-muna. Faman qadatil amal illa lisabiri. Satu perkataan syair yang baik menunjukkan tentang semangat yang tinggi, ulu himmah. La astadhilanna as-sa'ba. Akan kumudahkan sesuatu yang sulit, akan aku taklukkan sesuatu yang sulit. Hatta utrika al-munana, atau aku bisa meraih cita-citaku. Al-munana, cita-cita. Aku di sini maknanya apa? Ila atau illa? Ila. La astahila nasabba au ay ila utrika al-munana. Aku terus akan menundukkan berbagai kesulitan yang ada sehingga aku sehingga tercapailah udrik, aku mendapatkan ilmu dan cita-cita. Saya punya cita-cita untuk bisa bercerita, maka akan kutundukkan semua kesulitan yang ada ini. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Kenapa? Faman qadat, maka tidaklah tunduk al-amal cita-cita illa lisabiri, kecuali orang yang punya sabar. Cita-cita dan keinginan tidak akan terwujud kecuali orang yang tekun dan sabar. Orang yang cuma panas-panas dari ayat itu tidak akan Tuhan dapatkan cita-citanya. Masalah, mantap. Satu kali dua pertemuan, sekali itu menggila. Tidak akan pernah dapat apa-apa. Karena sama kau dari amal illa disobir. Sesungguhnya al-amal, cita-cita itu tidak akan pernah tunduk kecuali kepada orang yang sabar. Kemudian perkataan syair yang lain, wa kuntu idza umattu qonata qaumin. Dan aku jika menyentuh qonata qaumin, tongkat milik seseorang, kasartu qubaha, maka aku patahkan ruasnya. Allah taqima, kecuali jika dia tongkat yang lurus. Kecuali, maka Allah disini maknanya illa, kecuali. Maka kalau aku megang tongkat, tongkatnya itu tongkat bengkok, maka ruasnya tak patah-patahkan. Namun jika tongkatnya tongkat yang lurus, maka tidak. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah yang tersambung dengan fi'il. Al-maqtaini bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li nahu la yuqda 'alaihi fa yamutu. Wa yu'lamu as-sabirin wa la tatghaw fihi fa yahilu 'alaikum ghadabi. Pada tak kulit sama kah, mata syobel laganya. Kemudian yang kelima dan keenam adalah fa'sa babiyah dan wawumahiyah. Mas Bukata ini yang didahului yang disebut nabi yang murni atau tolak bil fi'li, tolak tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Dia disebut fa' sababiyah karena fa' ini berfungsi untuk jaza, artinya kalimat sebelumnya adalah sebab untuk sesudahnya. Sedangkan wawunya di sini wawu ma'iyah, karena dia mengandung makna ma'ah. Artinya sebelum wawu ini berbarengan dengan sesudah wawu ini. Contoh al-fa' ba'dan nafi. La yuqda alaihim fayamutu. Ini adalah nafi terus fa', maka fa'nya fa', jadi fa'nya di sini maknanya seperti ya. La yuqda alaihim, tidaklah diputuskan atas mereka penghuni neraka. Kalau diputuskan atas mereka, fayamutu, maka mereka bisa mati. Sehingga mereka mati. Allah menceritakan tentang susahnya penduduk neraka. Mereka tidak bisa mendapatkan kesenangan di sana meskipun hidup, mati juga tidak. Maka layak tak alihin, tidaklah diputuskan atas mereka, fayamutu, sehingga mereka bisa mati. Maka ini fa'nya sababiyah, artinya mati itu sebabnya adalah yuqda alaihi. Karena tidak diputuskan maka mereka tidak mati. Maka ada hubungan sebab akibat antara la yuqda dan maut dan yamutu. Contoh wawu setelah nabi. Ini tidak akan kita ketahui kecuali dengan melihat utuhnya ayat. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Dan tidaklah Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamus shabirin, dan mengetahui orang-orang yang bersabar. Maka Allah tidaklah mengetahui orang-orang, Allah belumlah mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar. Itu menjadi satu kesatuan. Karena jihad tidak membutuhkan kesabaran, dan jihad dengan sabar itu satu hal yang berbarengan. Kemudian contoh fa' setelah tolak. Tuntutan wala tadghaw, tolaknya di sini ya, tuntutan untuk tidak menentang perbuatan. Wala tadghaw fi, janganlah kalian melampaui batas di sana. Fayahilu alaikum ghadabi, maka akan menimpa kalian ghadabi mukaku. Maka di sini ada fa, fa-nya di sini fa sababiyah, karena kalimat setelah fa dan sebelum fa itu hubungannya sebab akibat. Jika kalian tolak, maka apa? Akibatnya muka Allah akan menimpa kalian. Kemudian contoh yang lain, contoh yang pakai wawu ma'iyah. Wala ta'kul istamaka wa tashrabal labana. Kalau kita baca wala ta'kul istamaka wa tashrabal labana, maka ini larangan makan ikan bareng sama minum susu. Karena wawunya wawu ma'iyah, menunjukkan kebersamaan. Yang dilarang oleh kalimat ini adalah makan ikan yang bareng dengan minum susu. Adapun jika cuma makan ikan tok, juga jika cuma makan ikan saja, atau makan setelah itu baru minum susu, maka tidak apa-apa. Atau minum susu dulu, setelah itu makan ikan, tidak apa-apa. Dan kalau bareng, pada saat bersamaan dia makan ikan dan juga minum susu ikan, kemudian susu ikan, kemudian susu, nah itu yang dilarang oleh kalimat ini. Wala ta'kul samaka wa tashrab al-labana. Namun maknanya akan berubah jika tasrafnya itu kita jazmkan. Walaupun kulitnya maka watasrafil labana. Karena berarti maknanya apa? Wala ta'kul samaka wala tasraf al-labana. Itu maknanya berubah. Kalau tadi yang dilarang itu berbarengan makan ikan bareng sama minum susu itu ya. Kalau dibaca watasraf al-labana. Tapi kalau tasrafnya itu kita jazmkan maknanya berubah. Ya, maka yang dilarang adalah makan ikan dan juga dilarang minum susu. Karena kalau kita jazmkan maka di situ ada mengulang-ulang maknanya. Wala ta'kul samaka. Maka makan ikan dilarang. Tasrof artinya wala tasrof bil labana. Minum susu juga tidak boleh. Maka melarang dua hal. Melarang itu dilarang dan ini dilarang. Perbuatan makan ikan dilarang, perbuatan minum susu dilarang. Itu kalau dibaca jazm. Kalau tasrofnya dibaca jazm. Namun kalau dibaca mansub itu cuma yang dilarang jika berbarengan. Maka jika dibaca watas obal labana, maka wawunya waw ma'iyah. Jika dibaca jazam watas obil labana, maka wawunya waw apa? Wawunya waw apa? Waw apa? Namun bisa juga dibaca walata kulisama watas obul labana. Namun boleh juga dibaca latak tulisnya maka watas wabul laban. Jangan makan ikan, silahkan minum susu saja. Ikannya jangan dimakan, susunya saja yang diminum. Itu mana jika kita tasrofnya kita mafukkan. Jika tasrofnya kita mafukkan maka maknanya yang dilarang cuma makan ikan. Minum susunya dilarang ada? Tidak. Minum susunya bu? Minum susunya boleh kan? Itu jika tasrafnya dimampukan. Maka kita lihat di sini pentingnya i'rab. Pentingnya i'rab. Dengan i'rab yang berbeda maka maknanya berbeda. Ini i'rab yang berbeda, ini i'rabnya ini fathah, ini makfuk, mansub, atau majzum, itu maknanya semua berubah semua. Kalau di i'rab mansub, maka maknanya terlarang itu menyatukan dua hal. Kalau yang di i'rab dengan jazm itu dua-duanya terlarang, baik dilakukan dengan berbarengan atau dilakukan sendiri-sendiri. Mau makan ikan dan baru dengan minum susu enggak boleh, atau makan ikan terus dengan minum susu enggak boleh, atau minum susu baru makan ikan enggak boleh, atau makan ikan saja enggak boleh minum susu saja juga enggak boleh. Namun jika dimampukan maka minum susu itu boleh, yang enggak boleh makan ikan. Maunya mau istiqna. Maunya nanti disebut bahwa istiqna. Artinya wawu ini untuk berfungsi untuk membuat jumlah baru. Untuk membuat jumlah baru. Wata syawbillah karena itu jumlah baru. Maka dari contoh kalimat ini kita akan paham pentingnya i'rab. lafaz yang salah itu akan menghasilkan makna yang salah. Karena harta akhir yang salah, jadi salah maknanya dan maksudnya. Maka ada tiga bacaan untuk latak tulisan maka watak sebagai namanya. Bisa menjadikannya wawu-wawu ma'iyah, bisa menjadikannya wawu-wawu akor, atau menjadikannya wawu istina. Maka dikatakan dalam tentang pentingnya i'rab, berarti tulis bermakna. Yang namanya i'rab itu setengah makna. Setengah makna itu ada dalam i'rab. Untuk menuliskan siapa yang i'rabnya salah, salah maknanya, salah pemahamannya. Berjauh di pertama yang tak ada, sedangkan amir jazam itu ada 18. Itu sebelumnya tadi tolak yang disebutkan tadi cuma salah satu bentuk tolak, yaitu berupa nahi. Pada asalnya tolak itu macam-macam, ada nahi, ada amar, ada tamani, ada perangan-angan dan yang lain, ada 7 macam. Ada amar, ada nahi, ada istifham, ada penawaran, dan ada tamani, dan yang lainnya. Bisa merujuk ke tufatu saniyah untuk lengkap, lengkapnya tentang makna jenis-jenis tolak. Wal jawazim sama niyata asyarak sangkan jawazim ambil yang menjazimkan fi'il itu ada 18 wa yanau'ani dan itu ada 8 macam. Yang pertama jazimun wa yanau'ani dan itu ada 2 macam. Yang pertama jazimun di fi'il wahidin menjazimkan satu fi'il. Yang kedua jazimun di fi'il lain menjazimkan 2 fi'il. Fal awalu yang menjazimkan satu fi'il itu sab'atun ada 7 amil. Pertama lam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah satu pun. Dan lamma, maknanya juga tidak, lammanya seperti ma'amar. Lamma yang seperti ma'amar, jujus aman, Allah berfirman, dan tidaklah dia memutuskan apa yang dia perintahkan. Alam tidakkah, alam nasa alam kesatrok, tidakkah kami lapangkan dada. Dan alamah bagaimana contoh syair. Tentang orang tua makin tua namun orang orang tua keladi, makin tua makin jadi. Syairnya mengatakan alahini, alahina atabtu al-masyifa al-subah. Pada saat aku mencela al-masyibah orang yang sudah berubah ala sobah gara-gara jatuh cinta. Sudah tua dan berubah namun masih cinta-cintaan. Saya ini mengatakan demikian. Fakultu, maka aku mengatakan aku batin. Dia mencela orang yang sudah tua namun masih ansurba, masih terkena virus merah jambu. Alam ma'adhu wasyaibu wazi'u. Apakah tidak sadar, apakah aku tidak sadar wasyaibu wazi'u, sedangkan uban itu wazi' bisa menjadi penghalang. Apakah kemudian ubahnya itu tidak jadi penghalang untuk kok masih seperti itu kayak anak muda belasan tahun? Padahal sudah punya uban. Apakah ubahnya itu tidak bisa jadi wazifnya? tidak bisa menjadi faktor penghalangnya. Inilah suatu lagi makin tua makin jadi nakalnya. Ini nakal bukan hanya anak muda, apa juga jadi nakal. Walamun amru wa du'ai. Kemudian 5 dan 6 atau 5 lamun amru wa du'ai. Lam amr dikatakan lam amr jika yang ditujukan adalah orang yang di bawah. Jika yang ditujukan adalah pada yang di atas, yang lebih tinggi kedudukannya, maka disebut lam du'ai. Semacam lamar amat semacam firman Allah yang begitu sah dan Allah perintahkan hendaknya orang yang memiliki kecukupan memberikan nafkah dan kecukupannya. Kemudian berkatan penduduk neraka kepada malaikat penjaga neraka malaikat Malik yang minta supaya Allah itu mematikan mereka. Lihat berdiri Ali Nawabu dari Malik, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja. Yang disesat begini terus-terusan. Ini mohon untuk bukan untuk bebas, setelah mati saja sudah senang sekali. Namun saya atas bagaimana khuludun la mautah, kekal tidak ada kematian. Kemudian yang keenam, la binahi wa du'ai. La nahi dan la du'ai disebut larang jika yang ditujukan adalah orang yang di bawah, jika ditujukan pada orang yang di atasnya yang lebih tinggi kedudukannya, maka disebut la doa. La ta'zanna nanti la ta'akhirna, ya Allah janganlah engkau siksa kami. Kemudian yang kedua, watolabu yang ketujuh, watolabu idza saqatat anfa'u min al-mudhari'i ba'dahu wa tusidu fi al-jazaa'. Watolab dan tolab idza saqatat jika gugur dibuang al-fa'nya. Fa' dari mudhari' yang dibuang, yang fa'nya itu adalah ba'dahu setelah tolab. Waktu sidapi dan dimaksudkan dengan fak tersebut adalah fak jazak. Ada ta'alau, contohnya ta'alau adlu. Ta'alau di sini ada tolak, yaitu amal. Ini makna aslinya adalah ta'ala fa'adlu. Kemudian ada fa' jaza, fa' jawab amr. Namun fa'nya dibuang. Dan minal mudhari' dan fi'il mudhari', namun maksudnya tetap ada. Wa qusida bi al-jaza dan maksud dari fa' tersebut adalah jaza. Maka ta'ala aslu. Aslunya aslunya di majuzum disebabkan tolak dan adanya tolak dan faknya itu dihilangkan, fak jazak dihilangkan. Bagaimana perkataan syair kifa nabati min dhikra habibi wa manzili, berhentilah mari kita tangisi kenangan habibi, orang yang kita cintai, memanjiri dan rumahnya. Bisyaktil lawihi bainat dukuli fahawmani. Di sini kifat sana beki. Nah, bekinya menjuzum dengan membuat huruf illah. Di sini kifa nabagi disarannya dikatakan maknanya inta kifa nabagi. Jika kalian berdua berhenti, maka kita akan menangis. Maka hal ini menunjukkan bahwa tangisan itu disebabkan berhentinya keduanya, berhentinya kedua orang itu. Untuk baris yang kedua, saya tidak paham maknanya. Sudah saya usahakan untuk saya cari, namun tidak dong juga. Namun yang jadi mahal syahir adalah tiba dan pergi. Wathani wawa mayat jizimu fi'laini. Jenis yang kedua adalah yang menjazamkan dua fi'il sekaligus, dan dia adalah ahada antara ada sebelah. Dan fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut fi'il jawab syarat. Ia tak yudhi bukum in. Contohnya, jika dia berkehendak, dia akan menghilangkan kalian, menghancurkan kalian. Contohnya ma, ma di sini ma syartiyah, bukan ma istifham, bukan ma nafiyah, namun ma syartiyah. Wa ma taf'alu min khairin, semua apa saja yang kau lakukan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Dan man, man di sini bukan man istifham, bukan man mausul, namun man ini adalah man syartiyah. Man ya'mal su'an yujzabi, siapa yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas dengan keburukan itu. Bagaimanapun semacam perkataan seorang yang cinta dengan seseorang, yang benar-benar cinta sehingga dia taat kepada orang yang dicintai, namun di sini diharapkan dengan ki. Wa anna ki mahma ta'muri, kenapa ki? Karena ta'muri, ya. Dan punya dirimu wahai seorang perempuan, bagaimanapun apa saja yang kau perintahkan al-qalba pada hatiku, ya ani, maka dia akan melakukannya, dia akan tunduk. Ada ni sair ini, depannya ada sambungannya itu, depannya awalnya apa kumini anakku bagi kau diri, aku merasa bahasanya mencintaimu itu menyebabkan aku mati. Wa anak imah mata muri akal bayar ali. Nah, di sini ada mahma tak muri yang ali, yang ali. Maka tak murid sama yakat, kedua-duanya majizum. Itma, itma takum aku, jika kamu berdiri maka aku pun berdiri. Dan ayu ayyama tada'u falahul asma'ul husna, apa saja yang engkau seru maka bagi Allah nama-nama yang terbaik. Di sini cuma menjazmkan tada'u, tada'unya majizum fi'il. Sedangkan jawabnya tidak majzum karena jawabnya berupa jumlah ismiyah. Falhul asma'ul husna itu jawab dari syarat ayyama. Sedangkan isim syarat, fi'il syaratnya itu tada'u tetap majzum. Mata, mata di sini bukan mata istifham, namun mata syartiyah, kapan saja. Mata abau al-imam, mata ta'rifuni, orang terkenal. Mata adul al-imam, mata jiman, kapan saja aku meletakkan sorbanku maka kalian akan mengenaliku. Ini orang terkenal, sorbannya ditaruh di mana, cukup ini sorbannya bulan. pahamnya dari sini berarti. Wa ayana, fa ayana ma ta'dil fi arihu tanzil. Ini orang yang perkataan orang yang ingin cari untung saja. Ayama fa ayana ma ta'dil arihu. Maka kemana saja angin itu bertiup, tanzil maka aku akan enggak akan turun. Maksudnya ya, kemana angin bertiup, ke sana yang menguntungkan, ya ke sana, ke sini menguntungkan, maka yang begini. Mana yang menguntungkan itu yang dicari. Ayana mata jadi arihu tanzil. Dan aina di sini bukan istifham, maka lebih syartiyah. Perhatikan. Aina matakunu yudrikumul mautu. Di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, maka kematian akan menjumpai kalian. Maka aina atau ainama di sini bukanlah istifham. Anna bagaimana saja? Fa'asbahta maka engkau berada di waktu pagi. Anna taktiha bagaimana saja engkau mendatanginya. Tasajid biha kemudian engkau menyalakannya. Tajid maka engkau akan dapatkan. Hatoman jajlan kali bakar yang banyak. Dan naran dajat jajat. Dan api yang berkobar-kobar. Kemudian haituma di mana saja. Haituma tertakim yukadirlah Allahu najahah fi wadil ajmani. Di mana saja engkau istiqamah, maka Allah akan takdirkan untukmu kesuksesan fi wadil ajmani di mata yang telah lewat. Wadil artinya asabi yang sudah berlalu. Wahadil adawatu inda al-akrata suluha asma'un ila'in wa idman fa'innahumah hatani. Wahadil adawat dan alat-alat jazm ini, amil-amil jazm ini yang sebelah ini semuanya adalah ijim kecuali dua, in dan idman. In itu harf, maka keduanya adalah huruf. In adalah harf bittifak. In adalah harf harf syarat, harf sakti ya. Bittifak dengan sepakat ulama nahwu. Sedangkan idma itu harf ala wajib. Maka idma itu adalah syarat, ambil syarat, harf syarat menurut pendapat yang terkuat. Wisamal fi'lul awwalu syartan wisamal tsani jawaban au jazaan. Jawaban au jazaan. Fi'il yang pertama setelah amil-amil tadi, sebelah tadi disebut fi'il syarat, kemudian yang kedua disebut jawab syarat atau jaza. Wa idza lam yatlu al-jawabu ay fi'ala syartan wajib iqtiranuhu bil fa'il. Wa idza lam yatlu al-jawab, jika jawabnya itu tidak bisa dijadikan syarat, jika jawabnya itu tidak bisa kita andaikan kemudian kita statuskan, kita jadikan sebagai syarat, maka wajib iqtiranuhu, wajib jawab tersebut bergandeng dengan fa. Wajib iqtiranuhu bil fa'i. Contohnya, wa iyam sasqallahu wa iyam sasqa bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semisal jika jawabnya berupa jumlah ismiyah, bagaimana pernah kita singgung, jika jawab itu berupa jumlah ismiyah, maka wajib menampakkan fa. Dan fa melekatkannya, melekatinya dengan fa jawab. Maka jika menimpamu kebaikan, engkau memperoleh kebaikan, maka sebenarnya dia makwas atas segala sesuatu. Namun demikian juga jika jawabnya itu fi'il, namun fi'ilnya itu tidak mungkin distatuskan sebagai syarat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka fi'il tersebut juga harus diberi fa'. Jika kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Ini tidak bisa dibalik. Wama yaf'alu min khairin falai yukfaru. Dan apa saja yang mereka lakukan berupa kebaikan, maka mereka tidaklah diingkari. Wabi idha al-fuja'iyati. Atau kalau tidak digandeng, tidak digandengkan dengan empat, maka digandengi dengan idha yang maknanya fuja'iyah tiba-tiba. Wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idha hum yaqnatun. Jika menimpa mereka keburukan disebabkan ulah tangan-tangan mereka, idha hum tiba-tiba mereka berputus asa. Wa dzakara syaikhul ajrumiyyati fil jawazimi kaifama nahu kaifama taf'al af'al. Waljasmu biha madhabun kufiyun walam naqif laha ala syaitin di kalamin arabi. Dan penulis kitab dunia menyebutkan ketika membahas amil-amil jazm, menyebutkan kaifama sebagai salah satu amil jazm, semacam kaifama taf'al af'al, bagaimana saja engkau berbuat maka engkau melakukan, maka akan aku lakukan. Apa saja, bagaimana saja perbuatan yang kau lakukan, maka akan aku lakukan. Maka jazm dengan kaifama itu adalah mazhab Lufi yang tidak disetuju oleh Basri. Dan kata penulis Mutamimah, dan kami tidak mendapatkan laha ala syahid, pendukung untuk adanya jazm dengan kaifama di kalamil Arab, dalam perkataannya orang Arab, dari syair-syair jahiliyah atau ya ketika bahasa Arab masih belum rusak, syair-syair atau perkataan orang Arab yang menggunakan kaifama dengan status sebagai jawazim, itu kata penulis Mutamimah kami tidak dapatkan. Waqaf yujizam bi'idhan, bi'idhan atau bi'idhan fi dawat syi'ri. Dan terkadang idhan juga bisa menjajamkan jika karena tuntutan syair. Wa idza tusibka khosokhatun fatajammali. Jika tusibka menimpamu khosokhatun kelaparan, rasa lapar, rasa lapar, fatajammali, maka hendaklah engkau bisa berbuat yang baik. Tidak kemudian sangat menampakkan kalau kelaparan memalukan. Ya lapar, tapi ya jangan terlalu diekspresikan. Untuk bikin malu dan memalukan. Ya, demikian Rasulullah Alhamdulillah. Bu Hasan. Abu Hasan. Ada ini kok ada. Hah? Dari awal. Ini. Untuk papi.